Mitra bisnis, meski belum ada penelitian yang jelas serta belum ada informasi yang lengkap tentang strategi Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan pangan sekitar 1,3 miliar penduduknya, namun Kwi Kiangi berkeyakinan program ketahanan pangan Tiongkok telah mencapai titik keberhasilan yang tercermin melalui membanjirnya produk pangan Tiongkok di pasar global, serta dijalankannya program urbanisasi bagi para petaninya untuk menjadi pekerja di perkotaan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas keberhasilan ketahanan pangan Tiongkok, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, apakah ada kemungkinan industri pangan Tiongkok didukung oleh teknologi transgenik sehingga hasilnya bisa berlimpah? Mungkin, cuma seberapa pun terbukanya mereka kan tidak seterbuka seperti negara-negara lain. Itu 1,3 miliar, kalau pangan itu tidak hati-hati ya langsung kelaparan kan. Buktinya kan tidak, karena segala sesuatu sudah well planned. Kan kita tidak pernah mendengar di sana ada kelaparan karena kekurangan pangan. Dan juga peneliti tidak begitu tertarik untuk menengok pada mereka secara serius gimana sih duduk perkaranya. Nah Pak Kwik, salah satu media ekonomi global menyebutkan program urbanisasi pemerintah Tiongkok juga diindikasikan sebagai sarana pendukung bagi industri pangannya agar bisa digarap secara lebih modern. Apa pendapat Bapak? Ya itu, yang kita tidak tahu prosesnya, tidak tahu kondisinya, tetapi kenyataan itu menunjukkan bahwa petani yang memilih tanah yang kecil-kecil lebih baik jadi pekerja industri saja. Supaya dengan demikian tanah mereka yang di 0,4 hektar segala macam itu bisa dijual, digabung. Dan penjualannya itu pun kalau perlu tidak dibeli oleh petani, dibeli oleh pemerintah. Nanti pemerintah yang meredistribusikan lagi, diatur kembali. Pokoknya planningnya masih kenceng dah, karena mereka tidak percaya sama sekali liberalisme. Jadi, lagi-lagi pemerintah Tiongkok memang berperan besar ya Pak Kwik? Oh, sangat besar. Sekarang bedanya dengan dulu, pemerintah tetap berperan besar, tapi tidak satu-satunya. Tidak mutlak, yang swasta juga boleh. Dan dia bersaing dengan swasta. Melalui mekanisme pasar, dulu kan sentral, melalui komando. Nah, apakah pemerintah Tiongkok juga memberi komando kepada sektor swastanya, Pak Kwik? Ya itu, mereka mengkomando miliknya sendiri. Kalau mereka mengomando yang 70%, 30%-nya berkembang, ayo. Nah, kalau misalnya pemerintah merasa ini sudah menyimpang, ya dia berkonkurensi dengan swasta, kan swastanya nggak pernah bisa menandingi. Modal negara kok. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.